Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون. Para pendengar sekalian yang budiman rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan diberikan hidayah, masih tetap kokoh dan eksis di dalam memeluk agama Islam. Dan demikian pula kita bersyukur kepada Allah tatkala setelah kita menjadi seorang muslim dikenalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita diberikan taufik untuk bisa mengikutinya. Ini merupakan dua nikmat yang sangat agung. Dikarenakan seorang apabila dia mati di atas kekufuran bukan muslim, maka neraka tempat kembalinya. Demikian pula seorang muslim tatkala melakukan ibadah yang tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditolak ibadahnya. Sehingga dikatakan oleh Abul Aliyah, la a'rif ayyu ni'mataini a'zam, aku tidak tahu dua nikmat mana yang lebih agung. Id akhrajani Allahu minal kufri ilal Islam, apakah tatkala Allah mengeluarkanku dari kekufuran masuk ke dalam Islam, atau ketika Allah menjagaku alla yakuna fil islami hawa, agar supaya aku tidak melaksanakan ibadah di dalam agama Islam ini dengan dasar perasaan dan hawa nafsu. Maknanya seorang di dalam beribadah kepada Allah harus mengacu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, berarti adalah timbangannya perasaan dan hawa nafsu. Karena itu bisa menjadikan orang tersebut menyimpang dari ajaran Nabi. Maka kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan duduknya kita meluangkan waktu untuk belajar, bisa membuka wawasan kita mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk melonggarkan dan meringankan hati kita untuk bisa menerima dan membuahkannya dalam bentuk amaliyah keseharian. Karena tanpa taufik dan pertolongan Allah sungguh-sungguh sangat berat. Sehingga kita senantiasa minta kepada Allah taufik dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, masih dalam permasalahan sholat jenazah. Maka kita sampai pada permasalahan yang dibawakan oleh Syekh Saleh Fauzan, permasalahan terakhir terkait dengan sholat jenazah. Kata beliau, hamlul mar'ati idza saqata mayyitan waqad atamma lahu arba'atu ashhuri fa aktsar suliya alaihi salatal janaiz wa in kana duna arba'ati ashhur lam yusalla alaihi. Satu permasalahan, kata beliau, seorang wanita hamil apabila mengalami keguguran, yang menjadikan janin yang dia kandung keluar dalam keadaan mati. Maka di sini, kata beliau, kalau umur kandungannya sudah melewati 4 bulan atau lebih, maka janin atau mayit tersebut disolati dengan solat jenazah. Kalau belum, masih di bawah 4 bulan, maka tidak perlu disolati. Maka ini merupakan suatu permasalahan yang ada di kalangan kita. Bagaimana kita menghadapi seorang yang mengalami keguguran? Diterangkan oleh para ulama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya sholat terhadap janin yang gugur ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, janin tersebut keluar, lahir, mengalami hidup, wa yastahillu aw yataharrak, maka dia itu istihlal, ya, ataupun bersuara demikian, ataupun juga yataharrak, bergerak, yang jelas gerakannya orang yang hidup, maka yang seperti ini yusalla alaihi bighairi khilaf, ini wajib disolati, tidak ada perselisihan diantara para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Mundhir dan yang lainnya dari kalangan ahlul ilmi. Dan sebagian ulama menerangkan kalau si bayi tersebut lahir sempat hidup dan dia mendapatkan ibunya dikala hidupnya meninggal dahulu. Gambarannya, seorang wanita melahirkan sedang di hari-hari mau melahirkan anaknya. Maka ternyata ibunya di tengah-tengah melahirkan tersebut meninggal. Anaknya lahir sempat hidup 1 jam kemudian menyusul meninggal. Maka yang seperti ini tidak sekedar disolati, bahkan dia mendapatkan hak waris dari harta ibunya, yang kemudian nanti akan menjadi harta bapaknya, karena ahli waris bayi tersebut adalah bapaknya. Nah ini demikian sebagaimana diterangkan dalam kitab waris. Ya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, bagi orang yang mengalami keguguran. Idza balagha arba'ata ashhur fama fawq. Kalau usia kandungannya sudah mencapai 4 bulan atau lebih. Maka walam yastahil, lahir bayinya tidak ada istihlal, tidak ada suara, tidak ada gerakan, meninggal. Maka yang seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa dhahaba Sa'id wa Ibnu Sirin wa Ahmad wa Ishaq wa Dawud ila annahu yuqsal wa yusalla alaihi. Yaitu Imam Sa'id Ibnu Abi Musayyab, Ibnu Sirin, Imam Ahmad dan Ishaq, Ibnu Rahawih, Dawud, Al-Zahiri dan yang lainnya berpendapat bahwasanya wajib dimandikan dan disolati. Kenapa demikian? Li'annahu qad nufikhat fihi ruh, dikarenakan sudah ditiupkan padanya ruh. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang 4. Ini demikian karena sudah ditiupkan ruh. Wa huwa mu'tabar mayyitan, maka ini dianggap sebagai mayit, orang yang asalnya hidup, sudah punyanya nyawa. Kenapa demikian? Li'anna ruhahu qad faraqal jasad, karena ruhnya yang tadinya sudah ditiupkan ke janin tersebut meninggalkan jasadnya. Sehingga ini naam pendapat yang pertama, wajib untuk disolati. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Malik dalam Qaulul Qadim, ya. Imam Syafi'i memiliki 2 pendapat pula. Itu dalam Qaulul Qadim memiliki pendapat ini. Kemudian barakallahu fikum. Pendapat yang kedua yang merupakan pendapatnya Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai, Imam Malik dan Al-Auza'i serta Syafi'i dalam pendapat yang terakhir, serta ashabur ra'i yaitu Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka berpendapat annahu la yughassal wa la yusalla alaihi, tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Akan tetapi yang benar adalah disolati. Dan ini merupakan tarjih para ulama al-muhaqqiqin. Ini keadaan yang kedua. Kalau 4 bulan lebih namun tidak ada istihlal, tidak ada suara. Kemudian keadaan yang ketiga. Apabila mengalami keguguran sebelum mencapai usia 4 bulan kandungannya. Fala yusalla alaihi, maka tidak perlu disolati. Wa qala al-Abdari bila khilaf, wa qala an-Nawawi ya'ni bil ijma. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Abdari, ini tidak ada khilaf perselisihan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan adalah disepakati oleh para ulama. Sehingga tiga keadaan ini yang perlu kita perhatikan. Keadaan pertama, seorang wanita mengandung, kemudian bayinya lahir, gugur atau apa, kemudian sempat istihlal. Ya, bersuara ataupun bergerak. Maka yang seperti ini wajib dimandikan, disolati, ya dikafani tentunya, sebagaimana orang dewasa, tanpa khilaf. Yang kedua, kalau dia lahirnya sudah 4 bulan lebih, namun tidak ada istihlal, tidak bersuara, tidak bergerak, maka yang seperti ini juga yaitu terjadi khilaf diantara para ulama. Namun yang rajih, yang benar, disolati. Adapun kalau di bawah 4 bulan, maka para ulama sepakat untuk tidak disolati. Ini keadaan bayinya. Bagaimana keadaan ibunya yang mengandung tadi? Maka diterangkan oleh para ulama, kalau sudah 4 bulan atau lebih, di mana bayi janin tersebut sudah ditiupkan ruh padanya, maka dihukumi ibunya ini sebagai orang yang nifas. Orang yang nifas. Tidak boleh atau haram atasnya sholat, berpuasa, dan tidak boleh didatangi. Ini demikian, ya. Adapun kalau di bawah 4 bulan, kok terus keguguran, maka darah yang keluar bukanlah darah nifas. Namun dihukum oleh para ulama, damul fasad, darah rusak. Dan dia masih wajib sholat. Wajib sholat, wajib puasa kalau pas memang bulan Ramadan, dan boleh didatangi oleh suaminya. Nah ini demikian. Namun perlu diperhatikan adalah cara toharohnya ketika mau sholat, setiap kali mau sholat. Maka dia berwudu. Dan tidak perlu mempedulikan darah yang menetes. Seandainya masih netes. Ini demikian. Ya, karena ini darahnya darah fasad. Ini darah yang rusak, bukan nifas. Nah, ini karena sebagian para ibu kurang memperhatikan hal tersebut sehingga menyia-nyiakan kewajiban yang Allah bebankan atas mereka. Nah, barakallahu fikum. Maka kemudian dalam bab ini ada suatu permasalahan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yaitu suatu pertanyaan. Ditanyakan oleh seseorang bahwasanya kami mengetahui, ya, telah mengetahui tentang seorang gitu yang dia itu apa namanya, kami kata di sini dipertanyakan. Ditanyakan di dalam Fatwa Nur ala Darb, kata beliau, si penanya mengatakan, kalau anak yang gugur, anak kecil yang gugur tadi, alladzi tuwfiya yusalla alaihi, yang dia itu lahir dalam keadaan meninggal, ternyata wajib disolati. Kata beliau, wa ana qad tuwfiya minni arba'atu atfalin. Saya telah mengalami, istri saya telah mengalami keguguran 4 anak. Wala yakilu umru kulli wahidin minhum an sanatin wahidah, yang masing-masing dari anak-anaknya ini umurnya tidak kurang dari 1 tahun. Artinya lahir kemudian meninggal. Maka walam yusalla alaihim, maka belum disolati sama sekali mereka. Li'annani mufawwidun lil amra li walidi. Li'anni mufawwidul amri li mufawwidul amra li walidi. Dikarenakan aku sudah menyerahkan urusan pengurusan jenazah tadi kepada orang tuaku. Afiduni afadakumullah. Bagaimana yang harus aku lakukan? Semoga Anda bisa memberikan faedah kepadaku. Maka dijawab oleh beliau Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdul Bas, Mufti Diyar Saudiyah, kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasannya yang rajih, yang benar dari pendapat ulama, bayi yang meninggal yang sudah lebih dari 4 bulan ini adalah yusolla alaihi, wajib disolati. Ini yang benar. Walaupun sebagian ahlul ilmu menyatakan tidak disolati tadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Auza'i dan yang lainnya. Namun yang benar disolati. Faidha jahilal insanu wadafanahu. Kalau ternyata seorang tidak mengetahui hukum tersebut, langsung menguburkan anaknya. Walam yusolli alaihi jahlan minhu. Dia tidak menyolati anaknya dikarenakan kebodohan yang ada padanya. Ini repotnya bodoh. Repotnya apa? Bodoh. Sehingga ya adanya penyanyian, penyesalan di sini. Kalau memang karena demikian, karena bodoh darinya, maka fanarju ayyafwallahu anhu, maka kita mohon kepada Allah semoga Allah memaafkan. Walaysa alaihi syai'un, kalau betul-betul karena tidak tahu, semoga Allah memaafkan dan tidak diberikan dosa. Walakin, akan tetapi, kata beliau, yan bagilahu tanabbuh lil mustaqbal, wajib seyogianya bagi dia untuk perhatian pada masa yang akan datang. Wa alla yadfan hatta yusalla alaihi, dan janganlah dia menguburkan mayit sampai dengan disolati mayit tersebut. Wa yughassal wa yukaffan wa yusalla ala alaihi kal kibar, kata beliau, dimandikan, dikafani dan disolati sebagaimana mayit orang dewasa. Ini demikian ya. Kemudian baru setelah itu dikuburkan. Hadza huwal masyru' wa hadza huwal wajib. Ini yang disyaratkan dan ini yang wajib. Sehingga di sini sehingga seorang hendaknya di sini syahidnya perhatian terhadap hal tersebut. Nah, sekarang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalaulah mensolati kepada mayit ataupun janin yang meninggal tadi adalah wajib, maka bagaimanakah doa tatkala kita mensolatinya? Apakah seperti orang dewasa? Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya, dan rahmatilah dia. Itu orang dewasa, ya. Atau bagaimana? Maka diterangkan oleh para ulama, ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muhadzab, beliau menyatakan, qala ashabuna wa in kana al-mayyitu sabiyan, berkata para ashabu Syafi'iyah, kalau memang mayitnya adalah anak yang masih bayi, laki-laki atau sabiyatan atau perempuan, iktasara ala hadis, maka mencukupkan untuk berdoa dengan doa yang umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Ini demikian. Ya Allah, ampunilah orang yang meninggal di antara, orang yang hidup di antara kami dan orang yang meninggal di antara kami. Orang yang hadir ataupun orang yang tidak hadir di antara kami, yang kecil ataupun yang tua, laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya. Wa dhumma ilaihi, dan digandengkan kepada doa tersebut, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhuhran wa idhatan wa tibaran wa syafi'an. Allahumma thakil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la tuftinhuma ba'dahu wa la tuhrimhuma ajrahu. maka boleh ditambahkan dalam doanya, ya Allah, jadikanlah bayi ini sebagai pendahulu yang nanti menunggu orang tuanya di surga, dan sebagai perbendaharaan baginya nanti di sana, dan juga sebagai idzah, peringatan bagi orang tuanya, ya, nasihat, dan juga i'tibaron, pelajaran, supaya mereka bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang muda saja mati. Aneh gitu. Umur kita itu sangat-sangat terbatas dan ditunggu oleh kematian. Itu pelajaran, nasihat. Apa yang kita tunggu? Tidak perlu menunggu 60 tahun. Artinya ini yang bayi saja bisa mati. Demikian. Dan ya Allah, mudah-mudahan jadikanlah bayi tersebut syafi'an. Orang yang akan memberikan manfaat syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, beratkanlah dengan sebab bayi yang meninggal tersebut timbangan kebaikan kedua orang tuanya. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada hati kedua orang tuanya. Ya Allah, janganlah engkau fitnah, yaitu engkau uji kedua orang tuanya untuk semakin menyimpang. Dan jangan engkau haramkan pahala keduanya. Ini boleh dibacakan doa tersebut. Walaupun pada asalnya doa itu bebas, yang penting ada permintaan ampunan bagi si mayit dan rahmat bagi si mayit. Namun untuk yang kecil tadi boleh ditambahkan tadi doanya, ya. Insya Allah bisa ditinjau dalam kitab-kitab janaiz. Ya. Anda bisa melihat rujukan kitab ini dalam Syarh Muhadzab Imam Nawawi Al-Majmu', Imam Nawawi jilid kelima, 238, dan demikian Al-Mughni jilid yang ketiga halaman 416. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas tentang hukum sholat jenazah, yaitu ketika menghadapi bayi yang lahir ataupun juga orang yang mengalami keguguran. Dengan demikian maka telah selesai kita dari pembahasan seputar sholat jenazah. Tinggallah kita masuk pada permasalahan yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, yaitu substansi yang keenam, pembahasan mengenai hamlul mayyit wa dafnuhu, yaitu pembahasan mengenai membawa jenazah dan menguburkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifayah ala man ulima bihalihi minal muslimin. Membawa jenazah dan menguburkannya ini termasuk bagian dari fardu kifayah, kewajiban yang dibebankan kepada muslimin. Namun kalau ada sudah sebagian orang yang dianggap cukup melakukannya, maka gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Namun kalau tidak ada sama sekali, berdosa semuanya. Ini demikian. Sehingga hamlul mayyit ini termasuk fardu daripada furudil kifayah. Nah, kemudian kata beliau, ini siapa yang akan dibawa dan dikuburkan mayit tersebut? Ala man ulima bihalihi minal muslimin. Yaitu atas orang yang mati dan diketahui keadaannya dia adalah seorang muslim. Berarti pernyataan ini mengeluarkan kalau di sana seorang yang kafir mati, maka tidak wajib bagi kita untuk membawa dan menguburkan. Seandainya dibuang dimanapun juga boleh. Karena yang namanya orang kafir, mereka kufur kepada Allah, sang penciptanya. Mereka sombong kepada Allah yang menguasai segala sesuatu, yang telah memberi rizki kepadanya, yang telah mengatur seluruh hidupnya. Sehingga orang-orang yang demikian tidak ada nilainya. Tidak ada kemuliaannya, hidup ataupun matinya. Sehingga kalau meninggal atau mati, ya sudah. Seandainya dibuang di lautan, seandainya dibuang di padang pasir ataupun lembah ataupun mana, ya tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk menguburkannya. Sehingga di sini siapa yang ingin mulia meninggallah di atas keislaman. Dimuliakan. Ya, ini demikian ya. Di sini kita ulas lagi, membawa jenazah dan menguburkannya termasuk bagian fardu kifayah atas orang ya, orang yang diketahui mati dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wadafnuhu masyru'un bil kitabi wa sunnah, dan menguburkannya ini adalah masyru' disyariatkan dengan dasar kitab Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka beliau memaparkan di sini ayat sebagai dalil tentang dikuburkannya seorang mayit atau mayit muslimin. Kata beliau, alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mursalat ayat 25 dan 26. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai kifata, tempat untuk berkumpul. Siapa yang berkumpul? Ahya'an, orang-orang yang dalam keadaan hidup berkumpul, rumah-rumah mereka berkomunitas ya, berkumpul. Nah, demikian. Wa amwata, dan juga orang yang mati kuburannya dikumpulkan. Nah, demikian. Ada lokasi khusus pemakaman muslim. Tidak boleh dicampur adukan ya. Pemakaman muslim. Nah, ini tidak boleh dicampur adukan. Kenapa? Karena kalau ada kita masuk pemakaman muslim, disunahkan berdoa, mendoakan penghuni kubur. Kalau kafir, sama sekali tidak boleh mendoakannya. Nah, ini sebagaimana telah lewat dalam pembahasan sholat jenazah. Nah, ini demikian. Barakallahu fiik. Sehingga tadi, tempat berkumpul. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lainnya, dalam surat Abasa ayat 21. Thumma amatahu fa'akbaroh. Kemudian Allah mematikan orang tersebut, fa'akbaroh, ja'alahu makburoh. Yaitu Allah jadikan orang tersebut dikubur. Dikubur. Maka di sini menunjukkan masyru'iyah disyariatkannya menguburkan mayit. Wal ahadithu fi dafnil mayiti mustafidhah. Dan hadith yang menerangkan tentang menguburkan mayit ini sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ya, ini demikian. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana hadis Al-Barra ibn Azib yang sangat panjang. Di mana apabila mayit tersebut dikuburkan, kemudian terakhir sudah selesai ini, maka ja'ahu malakan, datang padanya dua malaikat. Yajlisanihi, yang menjadikan, mendudukkan, didudukkan mayit tersebut. Wayas'alanihi, keduanya menanyakan. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Tuhan yang telah menciptakan, memberikan rizki, dan mengatur hidupmu, yang kau wajib untuk beribadah kepadanya, satu-satunya. Nah, ini ditanya. Yang kedua, wama dinuk, ditanyakan, apa agamamu dulu di dunia? Yang terakhir ditanya, man hadzar rajulu alladzi bu'itsa fikum? Siapakah laki-laki ini yang diutus kepada engkau sebagai rasul? Maka tidaklah bisa menjawabnya kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mati di atas keislaman. Mati di atas keislaman. Adapun orang kafir, kata Rasulullah, mengatakan, hahah la adri, aku tidak tahu, tidak bisa menjawab. Ini fayaqulul mu'min, orang yang beriman mengatakan, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamaku adalah apa? Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Ini demikian, yaitu ketika di kuburan. Berarti menunjukkan di sana hadis tersebut menunjukkan masyru'iyah menguburkan mayit. Menguburkan mayit. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka melengkapi permasalahan membawa jenazah, ada datang suatu permasalahan, yaitu siapakah yang boleh untuk mengangkat ataupun membawa jenazah. Maka diterangkan oleh Syekh ataupun diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muhadzab, jilid yang kelima, halaman 270. Kata beliau, qala Syafi'i fil Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Um, la yahmilul janazata illa rijal, tidaklah membawa, ya, memikul jenazah, yaitu mayit, kecuali kaum laki-laki. Sawa'un kanal mayitu zakaron au unsa, sama saja yang meninggal itu laki-laki ataupun wanita. Berbeda dengan memandikan. Kalau memandikan yang laki-laki, laki-laki yang memandikan. Perempuan, perempuan yang memandikan, kecuali suami istri. Boleh bersilang. Demikian. Kalau memandikan, tidak boleh bersilang. Nah, kalau mengangkat jenazah, khusus bagi laki-laki. La khilafa fi hadza, tidak ada perselisihan dalam hal ini. Li'anna nisa'a yad'ufna 'anil hamli, dikarenakan kaum wanita ini lemah untuk membawa jenazah. Bahkan warubbama inkasyafa minhunna syai'un law hamalna, law hamalna, ini ya. Bahkan bisa jadi akan tersingkap bagian dari auratnya kalau dia mengangkat jenazah. Karena kaum wanita seluruh bagian tubuhnya adalah aurat yang wajib ditutupi. Nah, sehingga di sini yang pertama yang mengangkat jenazah khusus laki-laki. Jadi tidak boleh, walaupun ini suami saya, ini bapak saya mau berbakti ketika beliau hidup dan ketika mati. Enggak. Ketika meninggalnya, berbaktinya bagaimana? Dengan cara kita berdoa kepada Allah. Diampuni orang tua kita. Kemudian kita senang-senang bersedekah dan beramal soleh. Boleh untuk kita niatkan sedekah tersebut pahalanya diberikan untuk mayit ini sampai. Ataupun juga berpuasa membayar hutang orang yang meninggal tadi. Dia Ramadan dihutang 5 hari, dipuasakan. Ataupun haji juga boleh. Nah, ini demikian. Adapun selain itu, membaca Al-Quran ataupun juga yang lainnya, ini para ulama terjadi perselisihan dan yang benar adalah tidak sampai kepada mayit. Ini demikian. Ini permasalahan pertama. Dan permasalahan yang kedua tentang bagaimana tata cara membawa jenazah. Tata cara membawa jenazah. Maka disebutkan, nah, di sini disebutkan, dzakara ahlul ilmi annal mayyita yuhmalu ala sariri aw lauhin aw mahmal. Sebagian disebutkan oleh ahlul ilmi, mayit itu bisa dibawa di atas ranjang. Di atas ranjang atau di atas papan yang tidak ada kakinya, ya. Atau bisa dibawa di atas mahmal, keranda. Ya. Jadi tidak harus mesti keranda, nah itu. Dimanapun. Wa qalu ayyu syai'in humila 'alaihi ajza'a. Ya, segala sesuatu yang bisa untuk membawa, maka ini boleh. Ya, membawa itu boleh. Walakinnahum, akan tetapi diperingatkan oleh mereka, istasnau makana fihi ihanatul mayyit. Yang penting tidak sampai menghinakan mayit tersebut. Ya, tidak menghinakan mayit tersebut. Artinya dimuliakan mayitnya. Demikian. Fala yajuzu hamluhu bihi. Kalau ternyata sampai menghinakan mayit, maka tidak boleh membawa mayit dengan sesuatu yang menghinakan tersebut. Maka dikatakan oleh Naam Ibnu Hazm dalam Muhalla, di sana perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama memandang bahwasanya membawa jenazah dengan keranda yang ada kakinya. Kakinya dua. Depan, belakang, di tengah-tengah, ya. Maka ini lebih afdol. Yang lain, dan ini yang dipilih oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Sulaiman, ya. Dan ini merupakan itu yang tadi dua. Ini yang tadi kakinya dua. Ini bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya ini adalah yang kakinya empat, kowa imuhu arba, itu kakinya ada empat. Sebagian keranda-keranda yang umum di sini, ya, itu demikian. Ada yang berpendapat yang kakinya dua, ada yang berpendapat yang tidak ada kakinya langsung dipikul, dua orang. Nggak ada. Nah, ini dipikul dua orang. Kayak apa? Kayak membawa apa gitu. Nah, ini demikian. Ini yang jelas terjadi perselisihan para ulama. Namun yang jelas at-tarbi'u huwal akrab. Yang kakinya empat itu lebih dekat kepada pemuliaan kepada jenazah. Seandainya ditaruh tidak berbahaya, ya, hanya demikian. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak harus yang kakinya empat, ya. Nah, nanti insyaallah lebih lengkap dalam pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana sifat keranda, bagaimana cara membawa jenazah dan seterusnya mengiringinya, insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga semakin hari bertambah pengetahuan kita, semakin diberi kekuatan untuk bisa mengikuti dan mengamalkan sunnah yang disampaikan atau yang diwariskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah jalan keselamatan. Demikian, banyak kekeliruan, kesalahan dan kurang kata-kata yang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.